Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah. Masih pada pembahasan ini, ya, mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, ya, kita akan masuk, ya, kepada pembahasan selanjutnya, yakni mad silah. Mad yang terjadi pada ha al-kinayah. Dan ha kinayah adalah istilah khusus di dalam ilmu tajwid untuk dhamir nasab mufrad mudzakkar ghaib. Kata ganti orang ketiga atau ya, ketunggal laki-laki. 6. Ha kinayah berharokat dhammah jika sebelumnya adalah fathah. Ya, jika sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah atau sukun selain ya. Ya. Wa asabahu sebelumnya fathah. Wa rasuluhu sebelumnya dhammah. Fa'ajirhu sebelumnya sukun. Dan ha kinayah ini, ya, dibaca kasrah jika sebelumnya adalah kasrah. Ya, seperti fi sabilihi, kasrah sebelumnya yakni lam. Ya, lam. Dan atau sebelumnya ya sukun, ya, seperti fasayutihi. Ya, di situ ada ya sukun. Nah, ini gambaran singkat dari, ya, mad silah. Dalam hal ukuran panjangnya, ya, ha kinayah juga memiliki dua keadaan. Ya, oleh karenanya ha kinayah dimasukkan kepada pembahasan mad far'i. Ya, di sini mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Ya, karena kita lihat nanti ada dua keadaan yang dimiliki oleh mad silah. Yang pertama, qasr, tidak dibaca panjang. Yakni jika sebelum ataupun sesudahnya adalah huruf sukun, bukan berharokat. Ya. Nah, dibaca qasr, tidak dipanjangkan sama sekali. Baik, contoh seperti wahadainahun najdain. Setelah ha kinayah wahadainahu hu, ya, setelahnya ada sukun, yakni sukun lamu ta'rif. Ya, ada lamu ta'rif alif lam. Juga pada lafaz lahul mulku ada alif lam setelahnya, yang mana kondisinya sukun, maka ha kinayah tidak dipanjangkan, tidak dibaca dengan lahul mulku, tidak demikian. Nah, ini jika setelahnya sukun atau sebelumnya yang sukun seperti fihi. Ya, sebelum ha kinayah ada ya sukun, maka di sini ha kinayah juga tidak dipanjangkan sama sekali. Nah, coba kita baca tiga contoh yang ada. Wahadainahun najdain. Lahul mulku wa lahul hamd. Fihi hudan wa nur. Nah, di sini mad silah dibaca hanya sekedarnya saja, ya, yakni tidak dipanjangkan sama sekali. Kemudian yang kedua, ya, mad silah dibaca dengan mad, yakni dipanjangkan. Yakni jika ha kinayah terletak di antara dua huruf yang berharokat. Ya, ini hukum asalnya. Ya, nanti ada sesuatu yang dikecualikan darinya. Ya. Hak kinayah kapan dipanjangkan? Tatkala dia diampit oleh dua huruf yang berharokat. Mat pada hak kinayah dinamakan mat silah. Mat silah. Karena mat ini hanya dibaca saat wasol ataupun silah. Ya, yang mana artinya apa? Sambung. Nah, ketika wakaf tidak dibaca sama sekali. Nah, yakni hanya disukun haknya. Sedangkan ketika wakaf maka hak kinayah dibaca dengan sukun. Ya. Tanda panjang pada hak kinayah adalah dengan waw kecil ataupun adanya ya kecil di bawah. Ya, bisa antum lihat pada contoh yang ada di sini. Baik, coba kita baca ya dua contoh yang ada. Wa kafa bihi isman mubina. Ya, kita baca dengan empat harokat. Kenapa? Karena setelah mat silah ada hamzah. Berarti masuknya kepada mat jaiz munfasil. Coba kita ulang. Wa kafa bihi isman mubina. Walahu man fis samawati wal ardh. Walahu man fis samawati wal ardh. Ya, di sini mad silah hanya dibaca dengan dua harokat karena yang terletak setelahnya adalah huruf mim yang tidak mewajibkan dia ya lebih dari dua harokat. Nah, mad silah terjadi atau terbagi menjadi dua berdasarkan jenis huruf yang terletak setelahnya. Yang pertama mad silah kubra atau tawilah. Ya, jika setelah dhamir adalah hamzah. Seperti contoh yang pertama tadi. Wa kafa bihi isman mubina. Ya, terletak setelahnya adalah hamzah, yakni isman. Nah, seperti pada contoh yang pertama, mat ini ya dibaca sebagaimana mat jaiz munfasil. Kalau kita sedang menggunakan riwayat Hafiz min Tariq Asy-Syadidiyah, berarti ini dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Kalau kita menggunakan riwayat yang lain seperti Warash An-Nafi', maka ya mat silah kubra ini dibaca dengan 6 harakat. Tatkala kita membaca dengan riwayat Qalun An-Nafi' dalam salah satu wajahnya, ya, dibaca dengan dua harokat dan seterusnya sesuai dengan riwayat yang sedang kita gunakan. Yang kedua adalah matsilah sughra atau qasirah. Jika setelah dhamir bukan huruf hamzah, huruf yang lain. Seperti pada contoh yang kedua, ya, setelah dhamir adalah mim. Maka mat ini dibaca sebagaimana mat asli, yakni dua harokat saja. Walahu man fis samawati wal ardh, hanya dua harokat saja. Nah, dalam riwayat Hafiz, ya, dikecualikan dari kaidah-kaidah di atas pada beberapa kata. Ya, tadi sudah kita baca kaidah mat silah. Kapan mat silah dibaca dengan mat dipanjangkan jika ya hak dhamir itu diampit oleh dua huruf yang berharokat. Nah, dalam beberapa kata ada yang dikecualikan dari kaidah-kaidah ini ya dalam riwayat Hafiz. Yang pertama dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-69 ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yudha'af lahu al-'adzabu yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Hafiz ya pada lafaz fihi dipanjangkan dua harokat. Ya. Yang mana hukum asalnya sesuai dengan kaidah ya, dia tidak dibaca mat, melainkan hanya dibaca dengan apa? Qasr tanpa mat. Kenapa dibaca qasr? Ya, karena terletak sebelumnya itu, sebelum ha dhamir adalah ya sukun. Ya, hukum asalnya harusnya dibaca dengan wa yakhlud fihi muhana. Ya, demikian. Ya, namun hafiz mengecualikan kata ini. Naam. Baik, coba kita baca ya surah Al-Furqan ini ayat yang ke-69 sesuai dengan riwayat hafiz. Yudha'af lahul 'adzab yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Nah, dipanjangkan dua harakah. Baik. Adapun dalam riwayat yang lain ya, membaca sesuai dengan kaidah ya. Wa yakhlud fihi muhana. Naam. Kedua adalah pada surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Naam. Yani pada kata yarullahu lakum. Apabila sesuai dengan kaidah ya. Yarullahu lakum ini dibaca dengan panjang. Kenapa? Karena dia diampit oleh dua huruf yang berharokat. Dot berharokat, lam juga berharokat. Harusnya dibaca dengan yarullahu lakum. Namun, hafaz ya tidak membaca demikian. Ya. Ini dikecualikan dalam riwayat hafaz. Baik, coba kita baca. Wa in tashkuru yardahu lakum. Naam, wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga adalah surah An-Naml ayat yang ke-29 ya, yakni pada lafaz fa'alqih ilaihim. Naam, di sini ha kinayahnya disukun fa'alqih ilaihim. Ya, kalau kita dalam riwayat yang lain seperti Warash, ya ha kinayah ini diharokati dengan harokat kasrah. Ya, fa'alqih ilaihim ini dalam riwayat apa namanya? Warash. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Nah, adapun dalam riwayat kita, yakni riwayat hafaz, tidak demikian. Nah, coba kita baca contohnya ya, dengan menggunakan riwayat hafaz ya. Madhab atau riwayat yang kita anut, yang kita gunakan ya. Kita baca idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Nah, kemudian pada surah Al-A'raf dan surah Asy-Syu'ara ya, yakni pada lafaz arjih ya, arjih wa akhah ya, asalnya adalah arjihi wa akhahu. Nah, ya di sini hafaz mensukun ha al-kinayah. Baik, coba kita baca dari salah satu dari antum. Antum aja. Coba kasihkan. Arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Ya, demikian yang dibaca ya oleh hafiz dalam surah Al-A'raf. Satu lagi. Arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin. Hashirin. Hashirin. Kemudian yang kelima adalah pada surah Al-An'am ya, pada surah Al-An'am yakni fabihudahu muqtadih ya, ha kinayah di situ ya dibaca dengan sukun tadi. Ya. Nah, yang mana asalnya adalah berharokat. Ya, hak kinayah. Ya. Poin 4-5 atau 4-3-4-5 hak kinayah dibaca sukun. Menyelisihi kaidah aslinya. Baik, coba ya, dibaca belakang. Jubiru. Nah. Ulaika alladzina hadallah. Fabihudahu muqtadi. Ya, qalqalahnya dilepas suaranya. Fabihudahu muqtadi. Baik, jangan ditutup dengan hamzah ya. Baik, kita lanjutkan yang keenam. Surah Al-Fath ayat yang ke-10. 6. Demikian pula Al-Kahfi ayat yang ke-63. Hak kinayah di sini dibaca dengan dhammah. Padahal didahului oleh ya sukun. Ya, kalau kita baca tadi pada penjelasan di awal, hak kinayah jika diawali dengan ya sukun, maka hak kinayah diharokati dengan kasroh. Alaihi. Ya, ansanihi. Ini ya sesuai dengan kaidah asalnya. Nah, namun hafaz ya dalam dua ayat ini tidak membaca dengan sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, coba kita baca satu kemudian nanti yang satunya yang lainnya. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah. Naam. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Kahf. Belakangnya. Wama ansani. Empat harakah. Wama ansani hu. Nihu. Ya. Wama ansani hu illa syaitan. Illa syaitanu. Ulang coba. Wa ma ansanihu illa syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Barakallahu fikum. Nah, dan ya, yang termasuk diilhakkan, yang diikut sertakan dalam kategori matsilah dan diterapkan pula kaidah-kaidah hak kinayah adalah hak pada kata tunjuk yakni hadhi, yang mana hak di situ adalah hak tanbih, bukan hak kinayah ya. Namun di sini ya apa namanya diilhakkan kepada pembacaan matsilah ataupun kaidah-kaidah hak kinayah. Namallahu alam bisawab. Coba kita baca ya contoh yang ada. Hadhihi dunya. Hadhihi al-qaryah. Hadhihi sabili. Hadhihi tazkirah. Hadhihi an'am. Hadhihi imana. Nam, Allah alam bisawab. Nam, yang ini bukan hak atau hak tanbih ya. Hak tanbih itu adalah hak yang pertamanya. Namun ini maksudnya kepada ya hak pada kata apa kata tunjuk ya. Allahu a'lam. Kemudian ya, jenis mad far'i yang kedua. Ya, mad far'i yang disebabkan hamzah sudah selesai, yakni mad badal, mad wajib dan mad jaiz. Ya, dan masuk padanya pula mad silah. Yang mana mad silah ya dalam beberapa kondisi dia diilhakkan, ya diikut sertakan kepada bacaan mad jaiz munfasil. Kemudian ya pembagian mad far'i yang disebabkan bertemu dengan sukun. Maka hal ini pula dibagi menjadi dua, yakni mad lazim dan mad arid disukun. Mad lazim yakni mad yang bertemu dengan hukum atau sukun lazim. Sukun yang tetap, sukun yang asli. 6. Panjang mad lazim adalah 6 harokah. Dalam hal ini merupakan kesepakatan seluruh ahli qiraah ya, mad lazim dibaca dengan 6 harokat. 6. Dan mad lazim ini terbagi lagi menjadi 2, yakni mad lazim harfi dan mad lazim kilmi. Mad lazim harfi adalah mad lazim yang terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang sebagai pembuka pada awal surah. Ya, seperti pembuka pada surah Al-Qalam, Nun. Seperti pada pembuka surah Qaf, Qaf. Dan surah-surah yang lain. Ya, ini dinamakan dengan mad lazim harfi. Ya, mad lazim yang terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. 6. Coba kita baca ya contoh-contohnya. Nun. Qaf. Alif lam ra. Mad lazim harfinya mana? Lamnya, ya. Adapun alif itu tidak ada matnya. Alif, ya, demikian dibacanya. Adapun ro ini dibaca dengan seperti mat asli 2 harokat. Kaf ha ya ain sad. Jika bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka di sini dinamakan dengan musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Seperti alif lam mim. Ini dinamakan dengan ya mad lazim musaqqal. Ya, seperti mad pada huruf lam yang bertemu dengan mim. Ya tadi kita contohkan. Dan mad pada huruf sin yang bertemu dengan mim. Ya. Tosimim. Ya, demikian. Jika mad lazim bertemu dengan huruf yang tidak bertasydid, maka disebut dengan mukhaffaf. Ya, seperti nun. Nun. Qaf. Qaf. Lam pada alif ya alif lam ya alif lam ra ya di sini tidak ada ya yang bertasydid. Wallahu a'lam bissawab. Di bawah ada catatan ya hukum bacaan baik izhar ikhfa maupun idgham berlaku pada huruf-huruf muqatta'ah ini. Tanda tasydid di atas mim pada alif lam mim ataupun ta sin mim ya walaupun tidak dituliskan namun secara hukum mim dibaca tasydid ya, karena terjadi hukum idgham, ya, mim dari huruf lam dan nun dari huruf sin, ya. Jadi hukum nun sukun dan tanwinnya berlaku pada pembahasan mad lazim harfi ini. Contoh seperti pada awal surah Maryam, ya, ain, ya, ini kalau kita uraikan diakhiri dengan nun, ya, ain, ya, ada nunnya di situ. Nah, setelah nun tadi akhir dalam pengucapan ain, ya, ada huruf sad. Kalau kita melihat pada hukum nun sukun dan tanwin, nun sukun bertemu sad hukumnya ikhfa, sehingga kita baca dengan diikhfakan, ya, bukan dibaca idhar. Kaf ha ya ain sad, tidak demikian, namun dibaca dengan ikhfa. Jadi, coba kita praktekan dengan memberikan ikhfa pada akhir pengucapan ainnya, ya, tidak langsung diikhfakan. Kita panjangkan dulu ain sad, demikian. Baik, coba kita baca. Kaf ha ya ain sad. Nah, ini wallahu a'lam bissawab, ya, mad lazim harfi. Jenis yang kedua dari mad lazim adalah mad lazim kilmi atau kalimi, yaitu mad lazim yang terjadi pada kalimah ataupun kata. Ya, kalau yang sebelumnya huruf-huruf muqatta'ah. Ya, contoh pada al-ana, Allah, atuhajjunni. Ya, ini adalah bacaan mad lazim kilmi. Berapa harokat? Ya, kita berikan dengan, ya, 6 harokah. Baik, coba kita baca contohnya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ Nah, pada bacaan mad lazim ini kita berikan hentakan suara. Ya, bahasa ilmunya, ilmu tajwidnya adalah nabr, hentakan suara. Al-ana wa hajjahu. Ya, ada hentakan suara. Namun tatkala mad lazim ini, ya, terjadi pada bacaan nun seperti atuhajjunni, maka tidak butuh dengan nabar. Ya, cukup dengan diberikannya gunnah yang sempurna. Atuhajjunni fillah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, coba ada yang baca dua contoh yang tersisa. Sampingnya. Al-ana waqad asait. Al-ana waqad asait qablu. Nih, satunya lagi. Allahu khairun. Tebalkan. Allahu. Allahu khairun amma yushrikun. Ya, suara ha-nya diperjelas. Allahu khairun amma yushrikun. Coba ulang. Allahu khairun amma yushrikun. Barakallahu fikum. Contoh pada baris pertama disebut dengan mad lazim kilmi mukhaffaf, ya, al-an. Ya, kenapa? Karena di situ mad bertemu dengan sukun khafif, ya, yakni sukun biasa. Adapun pada baris yang kedua dinamakan mad lazim kilmi mutsaqqal. Kenapa? Karena mad bertemu dengan sukun tasydid atau syadid atau yang dikenal dengan tasydid. Wahajjahu, ya, Allahu, ya, di situ, ya, bertemu dengan tasydid. Wallahu a'lam. Baik. Jenis yang kedua, ya, dari mad far'i yang disebabkan oleh sukun adalah mad 'arid, yaitu mad yang bertemu dengan sukun 'arid, sukun yang tidak asli, ya, muncul karena sebab, yakni sebabnya adalah waqaf. Ya. Hukum asalnya dia berharokat. Khaliduna. Kemudian kita mau waqaf padanya khalidun. Ya. Disukunlah nun tersebut. Maka ini dinamakan, ya, sukun arid. Sukun yang tidak asli. Yang muncul karena waqaf. Nah. Maka panjang mat pada mat arid disukun ini. Boleh dibaca dua harokat seperti matami'i. Boleh pula 4 ataupun 6, ya. 6. Namun di sana ada, ya, ada dua, ada catatan di bawah, dalam satu jalsah, ya, seorang pembaca sebaiknya untuk, ya, menyeragamkan panjang bacaan mat yang sejenis, ya. Kalau dia membaca dalam satu majelis jalsah, ya, mat arid di sukun membaca dua harokat, ya, dan seterusnya harus dibaca dua harokat. Tidak boleh ayat ini dibaca dua, ayat yang kedua dibaca empat harokat, ayat yang ketiga dibaca mat arid disukun dengan enam harokat, kemudian seterusnya. Ya, tidak demikian. Ya, kalau kita membaca contoh dalam satu surat, ya, surah Al-Baqarah dalam satu jalsah, ya, dan ketika kita bertemu dengan mat arid disukun, kita menggunakan, ya, harokat, dua harokat. Maka seterusnya sampai selesai, ya, kita membaca dengan dua harokat. Tidak boleh gonta-ganti, ya, tidak seragam. Nah, dan mat arid terbagi menjadi dua jenis. Ya. Yang pertama mat arid yang ketika wasol adalah mat tabi'i atau asli atau yang sejenisnya. Ya. Seperti contoh khaliduna. Aslinya adalah mat tabi'i, dibaca dua harokat. Ya. Lakum dinukum waliyadini, dibaca dua harokat, ya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang kedua, ya, adalah mat arid yang asalnya adalah bacaan lin, ya, misyai'in, ya, bacaan lin, da'iratus sawi, ya, adalah bacaan lin. Naam. Kemudian yang ketiga, ya, tambahan adalah mat arid yang asalnya adalah mat wajib. May yasha, ya, mat wajib. Baik, adapun jenis yang kesatu dan yang kedua, ya, mat arid pada jenis yang kesatu dan yang kedua boleh dipilih 2, 4 ataupun 6 harokah. Baik, coba kita baca contoh yang pertama dengan dua harokat. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Kita baca yang kedua dengan empat harokat. Lakum dinukum waliyadin. Yang ketiga kita baca dengan enam harokat. Atuhajjunni fil الله وقد هدان Nah, barakallahu fi. Demikian pula pada bacaan mat arid disukun yang ada pada mat lin. Ya. Hey, coba kita baca. May yaf'alu min dhalikum min syai'. عليهم دائرة السوء نعم baik. Kemudian jenis yang ketiga yang mana asalnya adalah mat wajib, ya, berarti di sini kurang tepat ya dalam penulisan penjelasan, di sini terbagi menjadi dua jenis, ya, harusnya ya, wallahu alam tiga. Taib, wallahu alam bissawab. Dua jenis yang pertama, ya, yang satu dan yang kedua, ini boleh dibaca dua harokat, empat dan enam. Adapun yang ketiga, ketika wakaf padanya, minimal adalah empat harokat. Ya, kenapa? Karena memang hukum asalnya adalah, ya, empat. Mayyasha'u, ya, kadar paling sedikitnya tatkala wasal adalah 4 harokat. Kalau yang sebelumnya kadar yang paling sedikit ketika wasal, ya, dan memang itu bacaannya adalah 2 harokat. Hum fiha khaliduna. Nah, sehingga pada jenis yang ketiga ini, ya, boleh 4, 5 ataupun 6, ya. 4 dan 5 sesuai dengan kaidah asal, adapun 6 adalah sesuai dengan, ya, pilihan pada mad arid disukun. Baik. Coba kita baca, ya, contoh yang ada. Walakinallaha yahdi man yasha. Nah, kita contohkan yang terakhir dengan 6. 6 harakah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, ini bacaan mad arid lisukun, wallahu alam bissawab. Kemudian sebagai penutup dalam pembahasan, ya, mad dan qasar ini, ya, kita mengenal tentang derajat kekuatan pada mad far'i. Ya. Bahwasanya mad yang paling kuat dari mad far'i adalah mad lazim. Karena dalam keadaan wasal maupun waqaf, mat ini harus dipanjangkan 6 harokah. Dan mat yang paling lemah adalah mat badal. Sebab mat ini tidak dibaca lebih dari 2 harokat, baik wasol ataupun wakof. Ya. Sehingga kita harus mengenal derajat kekuatan pada mat far'i. Derajat kekuatan mat-mat far'i secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang paling tinggi adalah mat lazim. Yang kedua, mat wajib muttasil. Yang ketiga, mat arid disukun. Yang keempat, mat jaiz munfasil. Yang kelima adalah mat badal. Ya, sebagaimana disebutkan dalam bait berikut. Aqwal mududi lazimun famattasal, fa'aridun fadhu fadhun fisalin fabadal. Aqwal mududi, dan jenis mat yang paling kuat, ya, adalah lazimun. Yang pertama adalah mat lazim. Famat tasal. Kemudian mat wajib muttasil. Fa'aridun. Kemudian mat arid disukun. fadhun fisalin dan mad jaiz munfasil fabadal. Kemudian yang terakhir adalah mad badal. Apa tujuan dan hikmah kita mengenal derajat kekuatan pada mad far'i tadi? Ya, dijelaskan di bawah. Jika terkumpul dua jenis mad pada suatu bacaan, maka yang diamalkan ya dari dua mad tadi adalah mad yang derajatnya paling kuat dari keduanya. Ya. Contoh pada firman Allah Jalla wa'ala, wala aminal bait. Ya, ila akhirih. Kata amin pada ayat di atas mengumpulkan dua jenis mad far'i. Yang pertama mad badal, a, ya, a terletak sebelum ya huruf mad di situ. Maka dia dikatakan mad badal. Yang kedua adalah mad lazim. Ya. Bertemunya mad dengan huruf sukun. Karena di situ ada mim yang bertasydid. Yang mana hukum asli dari suatu kata yang bertasydid adalah ya dua kata yang digabungkan. Yang mana kata asli yang pertama itu sukun ya. Mim yang pertama itu sukun kemudian digabungkan dengan mim yang kedua. Jadinya bertasydid. Nah, pada kata ini amin terkumpul padanya dua jenis mad badal dan mad lazim. Maka dalam keadaan demikian ya yang diamalkan adalah mad lazim bukan mad badalnya. Kenapa? Karena mad lazim ya derajat kekuatannya lebih tinggi daripada mad badal. Ya, sehingga kita baca pada lafaz ini dengan 6 harakah. Ya. Coba dibaca contohnya. Wala minal baitil haram yabtaguna fadlan mir rabbihim wa ridwana. Nah, kita waqaf pada al-haram saja ya. Ya sesuai dengan, apa namanya? Mengambil syahidnya. Wala minal baitil haram. Nah, sehingga pada kata ini amin dibaca dengan 6 harokat. Wallahu a'lam. Kemudian pada kata wa yaf'alullahu ma yasha ketika waqaf. Yasha terkumpul padanya dua jenis mad far'i. yakni mad muttasil dan mad 'arid lisukun. Ya, mad muttasil dan mad 'arid lisukun. Dalam hal ini, ya, mad wajib lebih kuat derajatnya daripada mad arid li sukun. Ya, sebagaimana dikatakan dalam bait tadi, lazimun fa mattasal fa aridun. Ya, lazim, kemudian mad wajib muttasil, kemudian mad arid. Ya, sehingga ya, mad wajib lebih kuat derajatnya daripada mad arid li sukun. Sehingga ketika kita membaca kata ini, yasha waqaf padanya harus dibaca dari dua harokah. Ya. Kalau mat arid bisa dua, ya, mat arid bisa dua. Namun di sini karena kekuatannya lebih kuat mat wajib muttasil, maka pilihannya dari empat, ya empat, kemudian lima ataupun lima atau enam harokah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, coba kita baca contohnya. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Wa وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ Nah, ini wallahu a'lam bisawab, ya sedikit biar pembahasan tentang mad, hukum mad dan qasar dalam kitab Zadul Qari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang sudah mempelajari bab yang ke-13 ini. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang ke-14, waqaf dan ibtida, dan ini termasuk pembahasan penting dalam ilmu qiraah. Ya, karena dengan belajar waqaf dan ibtida, ya bisa berpengaruh dalam makna suatu ayat, kalimat Al-Qur'aniyah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.